Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan azakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 19 Rabiul Awal 1441 Hijriah atau tanggal 16 November 2019, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Ad-Durusil Muhimmati Li'amatil Ummah yang ditulis oleh Syekh bin Bas rahimahullah dan diberikan penjelasan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah. Nah, kita masuk pada halaman 47 yang kitab aslinya dan 44 dari kitab PDF-nya tentang rukun la ilaha illallah. Itu ada dua, dan syarat la ilaha illallah itu ada 7 tambah 1. 7 tambah 1. Nah, sekarang ana mau tanya sebagai bentuk murojaah dari yang sebelumnya. Rukun la ilallah itu apa, Pak Herman? Rukun la ilaha illallah. Mas Anggoro Sukihar. Toh. Rukun la ilaha illallah. Rukun la illallah, Mas Widat. Engkau mencatat rapi. Tapi Pak Kun, nah, iki benar untuk pertanyaan yang lainnya. Ana bertanya tentang rukun la ilaha illallah. Ya. Bos mustajab. Rukun la ilaha illallah. Yang pertama, tetapkan bahwa terus semua ilah selain Allah. Ayo, bahasa Arabnya apa? Ya wis benar barusan. Nafyu wal isbat. Kita lihat rukun la ilaha illallah ada dua, yaitu nafyu wal isbat. Peniadaan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Ya, tidak ada. Wal isbat, penetapan. Hanya Allah saja. Hanya Allah saja yang diibadai dengan benar. Itu nafyu wal isbat, itu rukun la ilaha illallah. Sekarang syarat la ilaha illallah. sebagaimana yang sudah kita pelajari. Pertama itu apa? Ilmu. Dan kemarin kita bahas tata cara menghafal 8 syarat la ilaha illallah. Itu adalah dengan cara membaginya menjadi 2, yaitu 7 takribudihnya untuk hubungan manusia, untuk memudahkan menghafalnya. Kemudian yang 8 khusus untuk Allah Azza wa Jalla, tidak bisa kita logikan. Yaitu yang pertama, sebagaimana orang yang hendak mau menikah, al-ilmu. Pertama ilmu, melihat siapa yang akan dinikahi. Oh fulana, dari mana, lahirnya kapan, keluarganya bagaimana, terus agamanya bagaimana, itu yang paling penting. Itu ilmu, cari tahu ilmu. Kemudian yang kedua, ada yakin. Yakin enggak sama itu fulana? Yakin enggak? Kayaknya enggak yakin deh. Ganti yang lain dulu. Sampai dia yakin, kemudian apa? Dia maju mengadakan akad. Dia ikhlas mengucapkan kalimat yang menghalalkan farjinya dan farji fulanah dalam ikatan cinta karena Allah. Itu dengan akad nikah. Dia ikhlas mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Paham? Kemudian setelah ikhlas, pertama kali setelah akad, ya, dianjurkan bagi suami istri itu untuk apa? Untuk sidq, terus terang, jujur. Di awal pernikahan itu harus dilandasi dengan kejujuran. Satu sama lain harus ada tawasul, harus ada saling komunikasi, bukan komunikasi satu arah. Ya, istrinya pendiam, lakinya cerewet, ya, nggak mengimbangi. Atau dua-duanya cerewet juga, itu juga nggak pas. Jadi di situ harus ada sidq. Karena dengan jujur di awal pernikahan, maka dia akan mendapatkan mahabbah, cinta. Sehingga cinta itu bisa didapat setelah antum itu apa? Melakukan kejujuran. Antum jujur kepada Allah Azza wa Jal dalam hal beribadah, apa saja yang antum bisa lakukan dalam ibadah. Kemudian semakin antum jujur kepada Allah Azza wa Jal, maka pasangan pun, pasangan antum pun akan jujur pula kepada antum. Makanya disitulah akhirnya apa? Menjadikan mahabbah, cinta. Setelah cinta, maka ingkiat. Setelah mahabbah, ingkiat. Itu patuh. Antum sudah cinta kepada istri antum. Ya, patuhnya apa? Istri antum suka pedes. Antum sebenarnya enggak terlalu suka pedes. Akhirnya apa? Ya wis lah. Wong bojoku seneng pedes sih. Yo. Sama. Suaminya suka makan sate, tongseng. Istrinya enggak suka. Amis, perengus. Tapi ngelihat itu seperti itu terus, akhirnya dia pun patuh kepada suaminya. Ya wis lah, tak jajal. Ana akan coba makan gulai dan tongseng sate. Akhirnya juga senang pula. Karena patuh. Kemudian setelah patuh, itu yang ketujuh adalah qabul. Al-qabul, menerima. Antum diterima apa adanya oleh pasangan antum, dan antum pun menerima apa adanya, apa yang ada pada pasangan antum. Alhamdulillah, semuanya sudah cukupi, terima. Nah, ini 7 kaitannya dengan apa? bisa takrib dhihannya untuk melogika, menggambarkan tentang syarat la ilaha illallah itu kaitannya dengan apa? Hubungan pasangan suami istri dari awal hingga akhir. Namun bagi Allah walillahi masalul a'la, bagi Allah itu perumpamaan yang jauh lebih tinggi lagi. Ilmu, ya, ilmu kita mengetahui bahwa tentang la ilaha illallah itu harus dipelajari. La ilaha illallah itu bukan hanya diyakini saja, tapi harus dipelajari. Kemudian yakin. Setelah yakin, ikhlas. Setelah ikhlas tentang kalimat la ilaha illallah, maka harus sidq, jujur. Setelah mengucapkan ikhlas dengan mulutnya, dengan hatinya, dan diejawantahkan ke perbuatan, maka dia harus jujur. Benar enggak apa yang antum katakan tentang bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dan benar kecuali Allah? Atau antum masih datang ke dukun, tirakatanlah, apalah yang untuk agar tujuan antum mendapatkan dunia terpenuhi? Jadi lurah tirakatan dulu. Maksudnya apa itu? Ya. Dibandingkan tirakat, antum itu ya melakukan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla. Misalnya antum menyantuni janda, anak yatim piatu, fuqara masakin, jauh lebih bermanfaat daripada tirakatan. Sudah harus datang ke tempat-tempat yang sakral, wangker, jauh dan capek. Enggak dapat apa-apa. Justru itu malah justru bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering orang notabene gaya dan niru-niru. Niru-niru apa yang dilakukan orang, yaitu bisa jadi lurah karena tirakatannya di sana. Bisa jadi lurah karena sudah sowan ke Mbah Fulan, Mbah Fulan, Mbah Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan. Itu enggak perlu. Kemudian setelah ikhlas, kemudian sidq, tadi apa? Mahabbah. Cinta. Kita cinta kepada kalimat la ilallah. Dimanapun la ilaha illallah itu ada, kita cinta. Karena kita sudah mengetahui konsekuensinya. Setelah cinta, di situ adalah ingkiat. Kita patuh kepada apa saja yang Allah perintahkan, dan kita menjauhi apa saja yang Allah larang. Paham sampai sini? Kemudian juga, setelah patuh, qabul. Qabul, menerima la ilaha illallah itu sebagai apa? Sebagai tugas, kewajiban utama, ya, di saat kita itu masih hidup. Selama kita masih hidup, maka tugas utama itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, di sini kita akan bahas apa? Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Samin min syurutiha. Yang ke-8 dari syarat-syarat la ilallah. Al-kufru, ingkar, bima dengan apa-apa, yu'badu, yang diibadahi, min dunillahi, dari selain Allah. Jadi yang ke-8 dari syarat la ilallah adalah ingkar dari apa saja yang diibadahi selain Allah. Bahkan dukun pun diibadahi, pohon keramat diibadahi, kuburan diibadahi. Bahkan kebo, kiai-kiai nyeleneh itu diibadahi pula. Paham ya? Jadi di situ kaitannya dengan orang yang beribadah kepada selain Allah itu harus diingkari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Di surat Al-Baqarah 256, فَمَنْ يَكْفُرْ, barang siapa yang ingkar, Bittoguti, dengan togut. Togut, togut itu apa? Boris. Ayo, san, lombari. Ma tajawaza bihil abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au ta'in. Apa yang seorang hamba berlebihan, melebihi batasnya, baik berupa yang diibadahi, yang ditaati, ataupun yang diikuti. Paham tak sih? Ini definisi yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Nah, ini berulang kali dibahas di kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Itu yang rusak, tolong di sendiriin aja biar bisa diperbaiki. Barakallahu fiik. Nah, itu di surat Al-Baqarah 296. Bitaghuti wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh pada tali buhul yang kuat. Kemudian Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu. Di barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ingkar dengan apa saja yang diibadahi selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, haram hartanya dan darahnya. Ini adalah bantahan yang besar buat siapa? Buat khawarij. Kaum khawarij, kaum yang menghalalkan darahnya kaum muslimin. Gitu juga kayak kemarin peristiwa bom bunuh diri. Entah itu rekayasa, entah itu pengalihan isu, entah itu benar-benar dari khawarij. Tapi sesungguhnya itu bukan dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Paham-paham disini ya? Jadi kita menanggapi yang seperti itu, tanda kutip, kita harus senantiasa berusaha untuk lebih giat lagi dalam menuntut ilmu syar'i, sehingga kedepannya diharapkan antum bisa menyampaikan kepada umat, meskipun umat itu hanya keluarga antum, teman-teman dekat antum, dan yang lainnya. Ya. Karena itu adalah prinsip dasar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak menggebrak, merubah suatu dengan paksaan dan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya sekarang ada orang bom bunuh diri di depan istana untuk ya menuntut sesuatu dari pemerintahan, maka itu tidak dibenarkan, tidak dibenarkan seperti itu, karena bukan bagian dari syariat Islam. Yang seperti itu bukan bagian dari syariat Islam. Kemudian di sini tadi hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian fa hadza qaidun la takunu la ilaha illallah maqbulatan illa bihi. Al-kufru bima yu'badu min dunillahi bil bara'ati minasyirki wa ahlihi. Allah Ta'ala berfirman, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Surat Az-Zukhruf ayat 26 25-26 atau di sini 26-27. Jadi innani, sesungguhnya aku. Ya, ini dulu. Fahada qaidun la taqunu la ilallah. Ini adalah qaidun, pengikat. Ada qaidnya, ada pengikatnya, faktor pengikatnya. La taqunu la ilallah maqbulatan illa bi. Jadi la ilallah itu tidak akan diterima kecuali dengannya. Dengan apa? Mengingkari apa saja yang selain Allah Azza wa Jalla dalam peribadahan. Al-kufru bima yu'badu min dunillahi, yaitu ingkar dengan apa saja yang diibadai selain Allah, dari selain Allah. Yaitu dengan cara apa? Bil bara'ati minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Pelaku kesyirikan. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani, kecuali dialah Allah yang telah menciptakanku. Ya, faham sampai sini? Ini adalah perkataan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Mumtahana empat. Mumtahana itu surat berapa? Ki. Ki. Ki. Enam puluh tak? Ya. Nah, di situ di Mumtahana ayat 4. Jadi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allahi min shay'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang engkau sembah selain Allah, kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi engkau dan aku. Tiada dapat menolak sesuatu pun dari siksaan Allah. Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, kami hanya kepada engkau lah kami bertawakal. Dan hanya kepada engkau lah kami bertobat. Dan hanya kepada engkau lah kami kembali. Nah, ini di surat Al-Mumtahanah. Kemudian qala rahimahullah, berkata Syekh bin Bas rahimahullah, wa qad jumi'at ay hadhi syuruti. Fil baitaini atiyataini, atiyaini, atiyaini. Jadi waqad jumi'at, telah dihimpun, ay hadi syurut. Jumi'at, ay hadi syurut. Syarat ini, fil baitaini al-atiyaini, dalam dua bait berikut ini, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sadaqah. Ini kemarin juga sudah ya. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Atau di sini wal qabulu laha. Mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha. Wa zida thaminuha al kufru minka bima siwa al ilahi min al asyai qad ulliha, qad ulliha. Di situ ilmun yakinun, ilmun yakin, ikhlas, sidquka ma'a mahabbatin, ma' mahabbatin, wa inqiyadin wal qabul, wal qabulu laha, wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwa al-ilahi min al-asyai qad allah qad ulliha, qad ulliha. Jadi dua bait itu adalah ilmun, ilmu, yakin, ikhlas, kejujuranmu bersama mahabbatin, kecintaan, wa inqiyadin, patuh, wal qabulu laha, dan menerima, menerima kalimat la ilaha illallah. Wa zida, dan ditambahkan di situ, saminuha, yang kedelapan, al kufron, kufur, minka darimu bima siwa al ilahi, dengan selain al ilah. Itu kufur ya, dengan apa saja yang selain Allah, min al asyai, dari seluruh segala sesuatu, qad ulliha, yang dijadikan ilah. Yang dijadikan apa? Ilah. Asy-syarhu di sini penjelasannya, penjelasannya fa hadhihi ya syurutu la ilaha illallah samaniyatu wa min ahli al-ilmi man yaqtasiru fi ad ya fi addiha ala sab'atin bi'tabarin an thamina alladhi zida dakhilun fi ma qablahu wa mimman jama'aha nadman syekhu hafid hakami rahimahullah fi mandumatihi sulamal wusuli, sulamal wusuli. قال وبشروط سبعة قد قيدت قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها bin nutqi illa haitsu yastakmilha, haitsu yastakmiluha al ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu qadir ma aqulu qadir ya ini fadir bukan qadir wal inqiyadul fadil ma aqulu. wasidku wal ikhlasu wal mahabbatu atau wal mahabbah. Waffaqakallahu lima ahabbah. Lima ahabbah. Salah penjelasan di sini. Fahadihi syurutul la ilallah. Ini adalah syarat la ilallah samaniyah yang 8. Wa min ahli ilmi, dari ulama, man yaktasiru fi addiha ala sab'atin. Ada ulama yang meringkas syair tadi, menggabungkan dalam bentuk syair tadi, ada 7 menurut ya sebagian ulama. Dan yang 8, al-kufru bima yu'badu min dunillah, itu sudah masuk pada poin-poin sebelumnya. Wa mimman jama'aha nadman, yang menggabungkan syarat-syarat la ilaha itu sebagai bentuk syair, itu adalah Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah fi mandumatihi, di dalam mandumahnya Sulamul Usul. Sulamul Usul. Nah, ini syairnya. Wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi' qa'iduha bin nutqi. Illa haythu yastakmiluha al-ilmu wal-yakinu wal-qabul wal-inkiyadu fadir ma'akulu was-sidku wal-ikhlasu wal-mahabbah wafaqa Allahu lima ahabbah. Itu untuk besok, insyaallah lanjutannya kita akan lanjutkan besok lebih panjang lagi. Nah, habis ini kita akan lanjutkan dengan syarah Hilyah Thalabul Ilmi. Karena selesaikan syairnya ini. Jadi Al-Hafidz Hakami mengatakan di dalam kumpulan bait-bait syairnya Sulamul Usul, jadi tangga untuk yang bisa menghantarkan ya Sulamul Usul. Bisyurutin, ini syarat dari la ilallah itu ada 7. Qad quyyidat, ini telah di ya quyyidat, jadi sudah ada pengaturannya di situ. Wa fi nususil wahyi haqqan waradat, dan benar-benar dalam nas-nas wahyu itu dari Al-Qur'an dan Sunnah itu benar-benar ada sahih. Fa innahu lam yantafi qa'iduha, sesungguhnya tidak bermanfaat orang yang mengucapkannya, itu mengucapkan la ilaha itu tidak manfaat. Binutki illa haitsu yastakmiluha binutki, dengan tutur ucapan illa haitsu yastakmiluha, kecuali bisa melengkapinya, yaitu dengan al ilmu, dengan ilmu, wal yaqinu dan yakin, wal qabul qabul penerimaan, wal inqiyad patuh, fadir ma'akul. Artinya di sini maksud dari fadir ini adalah kaitannya dengan ketika antum itu sudah sudah mengikuti apa saja yang diberikan dari kalimat la ilallah sebelumnya ya, maka hendaknya apa? Fadir. Fadir itu dari adir. Adaro. Ya. Artinya betul-betul konsekuensilah. Konsekuenlah dengan ma'akulu, dengan apa yang aku katakan. Yaitu wasidku wal ikhlasu, jujur dan ikhlas. Wal mahabbah dan cinta. Wafaqaqallahu lima ahabbah. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu dengan apa yang Allah cintai. Paham sampai sini? Ya. Syarhuha fi kitabi Ma'arijul Qabul Syarh Mandhuma Sulamul Wusul wa huwa matbu'un mutadawalun yunsahu bi iqtina'ihi wal ifadatihi minhu fa innahu kitabun 'azimun jiddan fi babihi qad ahsana fihi mu'allafuhu rahimahullah wa ajada wa afada wa حسد فيه الأدلة من كتاب الله وسنة وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في بيان جوانب الاعتقاد والأصول الديانة. Penjelasan dari kitab ini namanya adalah Ma'arijul Qabul. Ma'arijul Qabul Syarhu Mandhumati Sulamil Wusul. Ini ada dua jilid. Ma'arijul Qabul ada dua jilid, yang muhaqqaq ada yang dua jilid, ada yang tiga jilid. Ya. Wa huwa matbu'un, dan ini sudah dicetak, mutadawalun. Ya, artinya di sini adalah kaitannya dengan dicetaknya itu sudah terus-menerus, tidak kemudian berhenti. Yunsahu bi iqtina'ihi wal ifadati minhu. Dianjurkannya untuk apa? Mengambil kecukupan dan manfaat dari kitab tersebut. Fa innahu kitabun 'azimun jiddan fi babihi, karena ini adalah kitab yang begitu agung, yang besar dalam babnya tersebut. Qad ahsana fihi mu'allafuhu, dan penulisnya di sini benar-benar mengutarakan sesuatu yang bagus. Wa ajada wa afada, yang begitu bagus dan yang memberikan banyak manfaat. Wa hasada fihi al-adillata min kitabillahi wa sunnati rasulillah. Dan ini juga diperkaya dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bayani jawanibil i'tiqadi wal usuliddiyana. Dalam penjelasan tentang perkara yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan, wa usuliddiyana, dan asal dari agama, pondasi penting dari agama. Insyaallah itu dulu sementara. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.